Ya, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Ya, Efesus pasal 1 ayat 15 dan 23 kita akan baca secara bergantian. Saya ayat 15. Sembah dikasih Tuhan, ayat yang ke-16 dan seterusnya, sampai dengan ayat yang ke-23. Perikop ini diberi judul oleh LAI, Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kau lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat kasih Tuhan, tema kita adalah iluminasi Roh Kudus. Apa sih arti iluminasi itu? Diambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iluminasi itu artinya penerangan. Penerangannya seperti apa? Nah, ini ada penjelasan berikutnya di KBBI itu. Dengan sinar matahari atau sinar buatan. Jadi kita dapat terang itu karena ada sesuatu, ada sumber terang itu. Sumber terang itu bisa matahari atau sinar buatan. Kita bisa bayangkan kalau dunia tanpa matahari, mana ya, kita nggak bisa hidup. Atau, nah lebih mudah kita bayangkan, kok dalam rumah kita. Dalam rumah kita, malam hari kan kita nyalakan lampu, ya. On ya, nah, semua nyala terang sekali. Tapi kok malam hari itu lampu mati. Tidak ada lampu sama sekali dalam rumah. Apa yang terjadi? Gelap pekat sama sekali. Maka waktu itu kita ya ada kontroversi yang terjadi di negara kita ini. Menteri Dahlan Iskan BUMN ya, dia tetap memakai bahan bakar BBM untuk supaya listrik jangan mati. Kalau BBM nggak pakai BBM, listrik bisa nyala, nggak tahu berapa lama. Dia katakan bisa setahun lebih, perkiraan setahun bisa lebih dari itu. Dan dia tidak mau kalau listrik itu mati, sama di Jakarta ya, sehingga dia ambil risiko, dia pakai BBM supaya listrik tetap nyala. Jadi kita tidak mengerti permasalahan itu. Sehingga ribut lah, karena lagi ribut ya, inefisiensi keuangan negara. 37 triliun habis karena pakai BBM, listrik dengan BBM. Itu luar biasa. Sumber tenaga listrik bisa bermacam-macam, bisa tenaga dari solar ya, atau ya minyak solar itu, atau dari batu bara, atau dari gas, atau dari kekuatan angin segala macam. Semua itu waktu itu tidak berfungsi sehingga Dahlan Iskan ambil keputusan pakai BBM. Biayanya luar biasa banyaknya. Inefisiensi 37 triliun, saudara, bukan miliar, triliun. Nah, ini sedang dipermasalahkannya. Kita tunggu ya drama berikutnya bagaimana ya, kita lihat itu. Jadi kita bisa mengerti ketika tidak ada listrik, betapa sulitnya kita di dalam rumah kita. Sehingga ketika orang menemukan lampu senter pakai baterai itu ya, menggantikan ketika kita dalam keadaan kegelapan, sungguh sangat menolong. Lampu senter menolong kita, ya, enggak ada listrik, enggak bisa senter, bisa melihat barang-barang yang kita mau butuhkan. Saya ingat pengalaman saya waktu saya di Gunung Kidul, KKN di Gunung Kidul, kuliah kerja nyata ya, bukan KKN, korupsi-korupsi itu ya, bukan. Kuliah kerja nyata di Gunung Kidul, di sana tidak ada listrik. Hingga malam penerangan di dalam kamar dengan lilin. Nah, kalau mau pergi ke tempat yang lain bagaimana? Bawa senter. Dan saya paling ngeri kalau malam hari di Gunung Kidul, namanya Gunung Kidul ya, di daerah berbatu-batu, setiap saat ada ular lewat di depan. Pergi kalau malam. Saya paling takut kalau malam. Saya mesti ajak teman bareng-bareng. Yuk kita mengunjungi si A atau si B. Jangan sendiri, bareng-bareng. Karena bawa senter, takut ada ular. Ya, mendadak ada ular. Karena memang daerah sana, daerah terkena ular, banyak bebatuan di sana, ular sering sembunyi di batu-batu itu. Jadi kalau ada suara-suara apa itu, ular itu akan bangun lalu lewat. Gitu. Nah, itu yang paling saya takuti. Malam hari, tanpa senter, ngeri sekali. Nah, saudara, ketika dikatakan iluminasi Roh Kudus, artinya apa? Roh Kudus menerangi kita. Nah, dalam hal ini, Roh Kudus menerangi para penulis Alkitab. Jelas dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 16 apa saya 2 Timotius pasal 3 ayat 16 Firman Tuhan katakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau begitu sama enggak? Iluminasi dengan ilham. Tidak sama, saudara. Iluminasi tidak sama dengan ilham. Ketika para penulis Alkitab yang Tuhan pilih itu, mereka menulis Alkitab berdasarkan ilham dari Tuhan. Jadi mereka bisa menulis karena Tuhan yang berkata, sehingga mereka menulis Alkitab itu. Itu ilham dari Roh Kudus. Nah, kalau kita, waktu kita ingin baca firman Tuhan, kita perlu iluminasi dari Roh Kudus. Bedanya apa, Pak? Iluminasi adalah penerangan. Sehingga kita tidak mungkin membaca firman Tuhan, kalau kita tidak ada iluminasi Roh Kudus. Kita enggak perlu ilham waktu baca firman Tuhan. Enggak perlu. Tapi iluminasi Roh Kudus, sehingga kita mengerti bagian firman Tuhan ini. Sehingga ilmu kudu harus, ya. Harus berdoa kepada Roh Kudus, minta iluminasi, penerangan Roh Kudus, kita bisa mengerti bacaan yang atau firman Tuhan kita baca itu. Tanpa iluminasi Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa mengertinya. Loh Pak, saya kan sudah lulus kejar paket A, sudah bisa baca, nulis, sudah tidak masuk anggota. Anggota yang buta huruf ya. Enggak, saya sudah lulus Pak. Ngapain saya perlu doa, minta penerangan Roh Kudus, mengerti bagai firman Tuhan ini? Perlu, saudara. Kita betul sudah lulus kejar paket A, sudah tidak buta huruf lagi, bisa baca. Tapi kita hanya sekedar membaca. Kalimat-kalimat yang kita baca, kita mengerti, iya. Tapi memahami, belum tentu, saudara. Justru kita sangat perlu berdoa pada Roh Kudus, mohon pimpinan Roh Kudus, mohon iluminasi Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan itu. Karena apa? Karena firman Tuhan ini ditulis berdasarkan ilham dari Roh Kudus sendiri. Jadi kita harus bertanya kepada Dia yang membuat firman Tuhan ini. Kita harus berdoa kepada Dia yang membuat firman Tuhan ini. Sehingga kita boleh mengerti maksudnya apa sih bagian ini. Tanpa berdoa pada Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa mengerti. Kita bisa baca, ya. Tapi kita harus mengerti seperti apa yang Tuhan inginkan yang tertulis dalam Alkitab ini. Jadi saudara, benar sekali pemazmur katakan di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita. Menolong kita, memimpin kita untuk mengerti jalan-jalan hidup kita. Tanpa firman Tuhan, kita tidak mungkin mengerti. Tanpa bantuan Roh Kudus, tanpa iluminasi Roh Kudus, kita enggak mungkin mengerti firman Tuhan itu. Dan pemazmur benar-benar mengatakan, tanpa pelita itu, penjelasan itu, penerangan itu, tidak mungkin kita bisa berjalan dengan baik. Maka kita bisa melihat di bagian Efesus ini pasal 1, yang Paulus tulis kepada jemaat Efesus, pasal 1 ayat 15 sampai 23, kita melihat doa Paulus. Ya, ayat 17 kita perhatikan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Roh hikmat atau Roh Kudus itu sendiri, rohnya huruf besar ya, Roh Kudus itu sendiri, menolong kita untuk mengenal Dia dengan benar. Tanpa ilmu Tuhan, sehingga episode satu kota perdagangan yang besar, yang hebat sekali. Jadi banyak sekali orang berdagang di situ. Karena pusing strategis ini, maka episode juga secara politis sangat diperhatikan oleh pemerintah Roma pada waktu itu. Jadi episode dibangun dengan besar, supaya apa? Orang bisa berdagang. Karena perdagangan yang baik ini dan diatur dengan hukum Roma yang baik, maka itu berkembang sangat pesat. Hingga tidak heran. Di kitab Wahyu, itu semua dikirimi surat termasuk kitab, termasuk jemaat Efesus ini. Yang sekarang sudah hancur Efesus. Tapi orang bisa melihat kejayaannya kota Efesus. Kita bisa lihat foto-fotonya, kita bisa melihat peninggalan-peninggalan yang ada di kota Efesus. Efesus kota yang hebat. Tetapi selain sebagai kota perdagangan, Efesus terkenal sebagai kota agama. Agama apa? Penyembahan berhala. Nah, kita bisa baca juga tentang ada patung Dewi Artemis atau Dewi Diana, bahasa Yunani-nya ya. Dewi Diana yang luar biasa, sangat terkenal di dunia. Itu patung merupakan salah satu keajaiban dunia. Patung sangat besar dan indah sekali. Patung Dewi Artemis atau patung Diana. Ini keadaan kota Efesus seperti itu. Paulus tulis surat pada jemaat Efesus, isi suratnya apa? Pasal 1 sampai ketiga menceritakan tujuan kekal dari Allah itu di dalam Tuhan Yesus untuk gerejanya yang ada di Efesus. Lalu pasal 4 sampai 6 menceritakan akibat-akibat praktis dari tujuan yang ditulis tadi, pasal 3, bagi orang-orang percaya di sana. Jadi khusus Efesus ditulis oleh Paulus bagi jemaat Efesus dengan permasalahan mereka yang ada. Maka tidak heran pada pasal 17, Paulus ketekankan harus dengan roh hikmat, iluminasi dari Roh Kudus itu, kita boleh mengenal Dia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kita semua tahu Pak SBY, tahu. Tapi ada berapa orang di sini yang kenal SBY? Ada yang kenal Pak SBY? Beda ya. Tahu dan kenal itu berbeda. Kita tahu presiden kita, iya. Tapi kenal, belum tentu kenal. Nah, ketika Paulus katakan, dengan iluminasi Roh Kudus, kita bisa mengenal Dia, yaitu Tuhan sendiri. Jadi, luar biasa sekali yang Paulus katakan, supaya Ia memberikan padamu roh hikmat dan wahyu, mengenal Dia dengan benar. Jadi, tidak tahu saja, tapi sungguh-sungguh mengenal Dia, mengenal Yesus itu, dengan benar. Saudara, kita perlu iluminasi Roh Kudus. Setelah tahu iluminasi, mau apa kita? Nah, Paulus katakan, setelah kamu dapat iluminasi, penerangan dari Tuhan, dari Roh Kudus, mengenal Tuhan, perlu ada tindakan-tindakan yang berikutnya. Saudara, ketika Yesus tanya kepada para muridnya di Kaisaria Filipi, Kaisaria Filipi itu suatu kota di mana orang daerah situ menyembah berhala. Sangat kuat. Sehingga Tuhan Yesus sungguh-sungguh memilih kota itu, Kaisaria Filipi itu, ingin menyatakan dirinya. Sehingga Dia bertanya kepada murid di kota itu, Kaisaria Filipi. Dia tanya pada para muridnya, menurut kamu siapa aku? Para murid bilang apa? Oh, kamu adalah Nabi Elia. Kamu Yohanes Pembaptis. Kamu Nabi Yeremia. Kamu salah seorang Nabi. Dan Nabi Baal. Dan seterusnya. Tuhan tegaskan lagi, menurut kamu sendiri siapa aku? Dengan kata lain, Tuhan mengatakan kepada murid-murid ini, kamu memberi tahu siapa aku menurut perkataan orang lain. Menurut kamu sendiri siapa? Maka Petrus dengan iluminasi Roh Kudus, dia katakan apa? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, berbagilah kamu, Simon. Karena roh Bapakku ini menolong kamu mengatakan seperti itu. Sudah jelas sekali iluminasi Roh Kudus sangat penting, esensi sekali dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Tidak mungkin kita mengenal Tuhan dengan baik tanpa ilmu si Roh Kudus. Tidak mungkin kita mengatakan Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus ada dalam hati kita. Maka itu yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, bersyukurlah kamu, berbahagialah kamu. Karena Roh Bapa-Ku, Ia mengatakan itu dalam hatimu. Jemaat kasih Tuhan, setelah kita mengerti penting Roh Kudus itu, apakah dampak ilmu Roh Kudus di dalam hidup saudara? Apakah dampak Roh Kudus di dalam tingkah laku saudara? Apakah kita sudah pantas hidup sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, kita perlu renungkan hal itu baik-baik. Jadi kita mengerti Roh Kudus dalam hati kita. Jika kita hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki, maka perlu sekali kita perlu pencerahan Roh Kudus, Roh Kudus mengerti, mengenal Tuhan, sehingga kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, ayat yang berikutnya kita baca dari Paulus kepada jemaat Efesus, ayat 18. Setelah dia doakan, ayat 17, supaya dapat roh hikmat itu, ayat 18 kita baca, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya, kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Mengerti pengharapan di balik panggilan itu. Panggilan apa? Panggilan sebagai orang percaya. Tidak mungkin kita percaya Yesus sebagai Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus dalam hati kita. Karena itulah, Paulus juga doakan bagian yang kedua ini, supaya kita mengerti pengharapan di balik panggilan itu. Saudara, kita mengenal ada dua hal mengenai panggilan. Panggilan umum dan panggilan khusus. Apa itu panggilan umum? Panggilan umum itu semua orang mendapat panggilan umum itu. Panggilan umum apa? Mengerti adanya Tuhan. Menyadari adanya Tuhan. Cuman mereka tidak tahu Tuhan itu seperti apa. Ngomongnya, istilahnya apa? Mereka enggak tahu. Kita bisa mengerti daerah terpencil, banyak suku-suku bangsa yang terasing, yang tidak mengenal kebudayaan modern sama sekali. Mereka tidak baca, apalagi nulis. Mereka hanya berbahasa lisan di antara mereka. Tapi toh ketika mereka melihat gunung yang luar biasa besarnya, mereka katakan apa? Ada yang lebih hebat ya dari saya. Maka mereka menyembah gunung. Mereka melihat ruang angkasa, melihat bintang-bintang langit. Mereka enggak tahu itu namanya itu bintang. Tapi kok ada yang aneh di angkasa, kelip-kelip begitu ya. Siapa yang naruh di sana? Sehingga tiap hati manusia, Tuhan tempatkan pengertian adanya Tuhan di dunia ini. Ada suatu kekuatan yang di luar manusia atau supranatural itu. Cuman mereka tidak mengerti apa itu supranatural itu. Maka mereka nyembah patung, atau mereka nyembah gunung, nyembah langit, nyembah api, dan segala macam. Mereka misalkan sesuatu di luar kekuatan mereka. Mereka menyembah itu semua. Nah, kita bersyukur sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang kita tahu, sesuatu yang adikodrati itu, sesuatu yang supranatural itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan Allah yang berfirman pada kita. Bagaimana kita sama Tuhan Allah yang benar itu? Ketika kita baca Roh, kita baca Alkitab, kita mengerti Tuhan yang benar itu. Sehingga di dunia ini ada kitab lain yang bisa menjelaskan, menerangkan siapakah Allah yang sejati itu. Tidak ada di dunia ini, kecuali Alkitab. Karena Alkitablah Tuhan menyatakan dirinya, membuka dirinya, sehingga ketika orang baca firman Tuhan ini, Alkitab ini, orang mengerti siapakah Tuhan itu. Tanpa bantuan Roh Kudus, tidak mungkin kita mengerti siapakah Tuhan itu. Dengan ilham Roh Kudus, para penulis Alkitab menulis tentang Tuhan. Maka kembali pernyataannya semula, kita harus berdoa pada Roh Kudus. Mohon pimpin Roh Kudus untuk boleh mengerti firman Tuhan ini. Karena dialah mastermind-nya, dialah utamanya. Sehingga Alkitab bisa tertulis. Teman kasih Tuhan, kita bersyukur kita mempunyai panggilan khusus itu. Panggilan khusus berarti apa? Kita boleh mengenal Tuhan yang baik, tapi tidak boleh berhenti di situ saja. Tidak boleh berhenti saja mengenal, tahu Tuhan, tidak. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya? Panggilan khusus diberikan pada orang-orang Kristen, yaitu apa? Memberitakan kabar kesukaan ini, sukacita ini, kabar baik ini, kepada orang lain, sehingga mereka boleh mengerti Allah yang sejati, yang tertulis di dalam Alkitab. Lalu mungkin ada yang bertanya, Pak, itu harus semua orang jadi pendeta ya Pak ya? Pak bisa khotbah. Tidak, saudara. Tidak setiap orang harus menjadi pendeta untuk mengabarkan Injil. Tidak. Masing-masing dari kita diberi tugas. Tugas khusus itu karena apa? Alkitab. Kita sudah baca. Roh Kudus menolong kita mengerti siapakah Tuhan, siapakah Yesus itu. Tugas kita memberitakan kabar ini kepada orang lain. Bagaimana caranya? Tidak harus dengan selup, tidak mimbar seperti ini. Tidak, dalam kehidupan saudara sendiri. Oh, Paulus katakan, kita ini seperti kitab yang terbuka. Sudahkah tiap-tiap orang membacanya? Arti apa? Sudahkah tiap orang mengerti ketika melihat tindakan kita, melihat perkataan kita, mereka memuji Bapa yang di surga. Mereka mengerti, oh itu loh Allah Bapa. Melalui kehidupan kita sadari. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan melihat Tuhan atau mempunyai persepsi mengenai Tuhan melalui tindakan orang-orang Kristen. Sehingga orang Kristen sedikit-sedikit marah, mereka punya persepsi, oh Tuhan itu pemarah ya. Atau kalau orang Kristen mendendam pada orang Kristen lain, di dalam pelayanan saling bentrok, saling ada gesekan, mereka lalu mendendam sama lain, orang yang tidak Kristen melihat, oh Tuhan itu pendendam ya. Habis anak-anaknya saling dendam sama lain, anaknya saling berkelahi sama lain, anaknya saling gontok-gontokan sama lain, saling tidak mau mengalah dan segala macam. Orang melihat Allah melalui tindakan orang Kristen. Betapa krusialnya hidup kita ini di dunia. Jangan main-main hidup kita. Orang melihat kita, maka orang juga mencoba mengerti Allah melalui kehidupan kita ini. Sebab kasih Tuhan, ketika Paulus katakan supaya kita mengenal Dia yang benar, berarti Yesus benar, siapakah Yesus itu? Di Paulus mengatakan ingin kita hidup seperti Yesus. Kita tidak mungkin khotbah terus menuju satu persatu ya, sifat-sifatnya Yesus. Tidak, ada beberapa hal saja yang ingin saya ungkapkan, renungkan pada babak ini, yaitu Tuhan Yesus dikatakan Dia seorang yang penuh integritas, konsisten. Apa itu integritas? Integritas adalah bersatunya perkataan dan perbuatan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, itu yang dilakukan Dia. Maka Tuhan katakan kepada para muridnya ya, kalau hidup keagamaanmu tidak seperti orang-orang Farisi itu, maka kamu tidak layak masuk surga. Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Artinya apa? Orang-orang Farisi, ahli Taurat itu ngomongnya bagus, hebat. Tetapi kelakuan mereka tidak cocok. Mereka ngomongnya bagus, tapi tindakan mereka melawan Tuhan. Maka mereka heran, mereka menyalibkan Yesus. Karena mereka tidak senang kepada Yesus. Apa yang mereka katakan supaya orang lain lakukan, bukan supaya Dia katakan. Maka ada istilah ya, ikuti perkataanku, jangan perbuatanku. Perkataanku bagus, perbuatanku jangan. Dan ikuti karena perbuatanku enggak sesuai apa yang ku katakan. Maka ketika Tuhan katakan pada murid, jangan ikuti kehidupan para orang Farisi, betul tindakan mereka, yang dikatakan mereka itu baik, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Lain dengan apa yang Tuhan lakukan. Konsisten, penuh integritas. Apa yang dikatakan, bersatunya perkataan dan tindakan Dia. Dia mengatakan, aku mengasihi Allah. Maka tindakan Dia pun juga menyatakan kasihnya kepada Allah itu. Tuhan pun juga menyatakan keberanian Dia. Ketika Dia katakan kepada para muridnya, nanti aku yang ditangkap dan kamu semua melarikan diri. Para murid, apa yang dilakukan para murid? Apa mereka katakan? Ketika katakan, kamu nanti akan melarikan diri. Enggak Tuhan, kami akan bela kamu sampai mati pun. Kami akan bela. Tapi apa kenyataannya? Yaitu di Taman Getsemani, dia ditangkap para prajurit. Murid lari semua. Tidak satu pun yang menemani Tuhan Yesus. Petrus pun agak meningan. Tapi dari jauh dia melihat Yesus. Enggak berani dekat-dekat. Bahkan ketika orang datang, kamu seseorang dari orang yang ditangkap itu. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Aku tidak kenal orang itu. Saudara, itulah manusia. Yesus dengan berani menyatakan, aku anak Allah. Konsekuensinya ada, yaitu naik ke kayu salib. Yesus pun juga melayani dengan penuh kasih. Tidak sekadar perkataan, tapi dengan sungguh-sungguh dia katakan, Maka dia memberikan perintah yang baru pada murid. Kasihlah kamu satu dengan yang lainnya. Itulah yang Paulus masukkan supaya kamu mengerti Yesus dengan benar. Kamu mulai memiliki pengharapan di balik panggilan kamu sebagai orang-orang Kristen. Itu pengharapan apa? Pengharapan kita nanti bersama dengan Tuhan di surga. Ayat berikutnya, ayat yang 19, ini Paulus tekankan di sini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai kekuatan kuasanya. Yang ketiga, Paulus ingin berdoa bagi para murid, para jemaat di Efesus, yaitu memiliki kuasa untuk hidup dan melayani Tuhan saja. Saudara, kita sering dengar perkataan atau sering dengar cerita ketika kita jalan sendiri, lalu ada penjahat, todongan pisau atau senjata tajam dari kita, pilih nyawa atau harta. Semua jawabnya, ya pilih nyawa ya. Harta hilang, nanti kan bisa cari lagi. Oh nyawa hilang, kan gak bisa. Saudara, artinya apa? Orang tahu hidup ini sangat berharga. Sehingga dalam kasus yang lain, ketika ini orang-orang Kristen ya diancam, ayo ngaku, kamu Kristen atau bukan? Apa yang bisa dilakukan oleh orang? Kalau kamu ngaku Kristen, saya bunuh. Kalau bukan, ya biarkan hidup. Terus saya teringat kisah seorang anak perempuan di kan teman-temannya ya, pada waktu ada revolusi di Cina, Boxer Revolution. Nah, jadi mereka suruh masuk ke pintu gerbang, dan pintu gerbang itu dijaga oleh tentara, dan di bawah pintu gerbang itu ada salib. Tentara, komandan katakan, kamu harus lewat pintu gerbang ini, injak-injak salib itu. Kalau kamu menginjak, kamu lolos, kamu boleh hidup. Tapi kalau kamu tidak menginjak, tentara siap menembak kamu semua. 7 orang murid, melewati pintu gerbang, injak salib itu, taruh di bawah. Tapi ketika giliran yang ke-8, seorang murid wanita, dia tahu. Dia tidak mau menyangkali Tuhan. Maka dia jalan memutar. Tidak injak salib, memutar. Gitu. Langsung ditembak saudara. Wanita ini mati. Murid wanita ini mati. Yang berikutnya, sudah melihat contoh. Ragu-ragu. Ikut seperti yang golongan pertama, injak salib, hidup. Atau seperti anak perempuan ini, lewati salib. Dengan pertolongan Roh Kudus, akhirnya berapa? Mereka melewati salib. Tidak injak salib. Tembak mati. Sehingga ada 92 orang yang mati tertembak. Para murid sekolah. Saudara-saudara, banyak orang yang mau mati bagi Tuhan Yesus. Tapi berapa banyak orang yang mau hidup untuk Tuhan Yesus? Saudara, waktu Tuhan Yesus dalam pelayanan satu kota-kota lain, ada 3 orang yang mendatangi Tuhan Yesus. Orang yang pertama, seorang anak muda, menurut Lukas, tapi di Matius katakan, anak muda ini seorang ahli Taurat. Dia datang kepada Yesus, katakan, Tuhan, aku mau ikut kemana engkau pergi. Apa kata Tuhan Yesus? Yesus katakan apa? Serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Orang muda ini, sedih hatinya, dia pergi. Tidak mau ikut Yesus. Apa maksudnya Yesus mengatakan begitu? Yesus mengatakan, ketika kamu mau ikut aku, siap-siap menderita. Kamu siap enggak? Ketika Yesus mengatakan, serigala punya liang, artinya serigala punya rumah, punya tempat untuk beristirahat, anak manusia tidak punya. Saudara, apa arti rumah bagi kehidupan manusia? Rumah adalah tempat paling aman di dunia. Kenapa? Begitu nyaman, tenang, tidur di rumah tanpa khawatir ada orang menusuk saudara atau teman tidur saudara nusuk saudara. Kan gak mungkin begitu. Tempat yang paling aman adalah rumah. Saya teringat adalah seorang di daerah Jawa Timur ya, menceritakan kisah dia. Dia seorang Kristen yang bersaksi ke daerah-daerah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia sering bersaksi, dia ditangkap di penjara. Dengan tuduhan yang segala macam lah. Dia penjara, dia takut. Dia cerita pada saya, takut sekali penjara. Lu kenapa Pak kok takut? Takut kalau sedang saya tidur, saya ditusuk pisau. Sehingga ketika saya tidur, dia ambil seng, tutupin dadanya, baru pakai baju. Harapan dia tidur ditusuk, tidak langsung mati, ada sengnya. Minimal dia terbangun karena ada seng itu. Jadi hidup penuh ketakutan, tidur di penjara. Setelah masa penahanan habis, dia keluar di penjara, lalu dia waktu berjalan, dia takut sekali, dia pakai topi, dibenamkan dalam-dalam, supaya wajahnya tidak terlihat. Pakai kacamata hitam. Supaya orang tidak mengenal dia. Dia dulu yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tapi lalu dia dengan penuh Roh Kudus, dia mengerti, percuma aku hidup dengan ketakutan seperti ini. Apa yang dilakukan? Dia buka topinya, dia buka kacamatanya, dia menyatakan dirinya, aku orang Kristen. Dan dia mau hidup untuk Tuhan. Dia katakan demikian, aku tetap menginjili orang lain. Sekalipun ada resiko yang kutanggung, aku akan mati. Dia mau hidup untuk Tuhan. Tidak seperti tadi orang muda ahli Taurat ini datang kepada Yesus. Yesus katakan, mau ikut aku? Hidupmu tidak aman, hidupmu menderita. Siap enggak? Tuhan tidak mencari massa. Tuhan tidak mencari pengikut yang begitu banyak supaya dia diagung-agungkan jadi raja. Tidak. Dia mau orang yang sungguh-sungguh percaya pada dia. Dia mau orang yang sungguh-sungguh dan sukarela datang pada dia. Mengabdi pada dia, ikut dia. Dan hidup untuk Tuhan tidak mudah. Siapkah saudara? Datang, mengabdi pada Tuhan, melayani Tuhan, dan saudara yakin dengan konsekuensi saudara ketika menjadi orang percaya. Hidup tidak aman, hidup menderita, hidup dalam bahaya. Siapkah saudara? Yang kedua, orang kedua datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua sudah sukarela, mau ikut, dan dia sudah tahu resikonya, ikut Yesus, enggak mau main-main. Tuhan, aku mau ikut kamu, tetapi izinkan aku mengubur ayahku. Saudara, tradisi di Yahudi pada waktu itu, mengubur ayahnya berarti apa? Tunggu sampai ayahnya meninggal, dalam arti seseorang ini tidak bisa mengambil keputusan sebelum minta izin pada orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya pas senang, boleh pergi, ya dia akan pergi. Tuhan katakan apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kita enggak tahu secara persis arti ini, ini arti kiasan. Arti kiasan yang berlaku di adat Yahudi. Tapi kita bisa mencoba mengartikan kalimat ini dari perikop yang ada, yaitu perikop mengikut Yesus. Dengan kata lain, Tuhan ingin katakan kepada orang ini, kamu tidak jadi orang Kristen yang part-time. Kamu jadi orang Kristen yang sesaat, orang Kristen sesaat bukan Kristen. Enggak bisa. Tuhan katakan, kamu jadi Kristen, kamu ikut aku, siap. Selalu siap melayani Tuhan. Orang ini mundur. Tidak mau ikut Tuhan Yesus. Dua orang gagal. Bagaimana orang yang ketiga? Orang yang ketiga datang pada Yesus, mungkin dia sudah dengan sukarela, sudah pikirkan bahayanya, sudah pikirkan resikonya, maka dia datang pada Yesus, tapi Tuhan, tetapinya. Dia kata kenapa? Aku pulang dulu. Saudara, Yesus katakan apa? Kalau orang membajak, menengok ke belakang, tidak layak ikut aku. Keras sekali ya, pertanyaan Tuhan Yesus, orang bajak, kau nengok ke belakang, enggak layak ikut aku itu. Apa yang Tuhan Yesus masukkan dalam perkataan ini? Dia katakan demikian, kalau kamu mau ikut aku, jangan setengah-setengah, jangan tunda-tunda waktumu, sekarang ini juga. Di orang ini, Tuhan minta waktu sebentar, saya pergi dulu. Tetapi Tuhan Yesus katakan, sekarang ini, jangan tunda-tunda. Saudara, tidak mudah hidup untuk Kristus. Mati untuk Kristus banyak, tapi hidup untuk Kristus tidak mudah. Siapkah saudara hidup untuk Kristus? Hidup menderita dengan sukarela melayani dia. Saudara, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita memiliki Roh Kudus itu. Kan tidak mungkin kita percaya pada Yesus kalau sebagai Tuhan, kalau tidak Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus mengiluminasi kita ketika kita membaca firman Tuhan. Roh Kudus memberikan penerangan kita, apa yang kita lakukan, kita sebagai orang-orang Kristen. Roh Kudus ada dalam hati kita. Roh Kudus adalah sebagai tanda dan jaminan kita adalah milik Tuhan itu sendiri. Seperti yang Paulus katakan di ayat 14, Paulus katakan demikian. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus dalam hati kita, kita ini milik Allah. Kita yakin kita milik Allah, kalau Roh Kudus mengiluminasi, memberi penerangan pada kita, yang kita bisa yakin kita adalah milik Allah. Sehingga kehidupan iman kita, kita yakin milik Allah, kehidupan iman kita juga harus bertumbuh dengan diam-diam saja. Harus terus bertumbuh. Kita harus bertumbuh dalam hal apa? Kita bertumbuh mengenal Tuhan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu tugas kita orang Kristen. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan lebih baik, maka pasti cara kita bertindak, cara kita berkata juga akan berbeda. Karena kita milik Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita, memimpin kita, memberi penerangan pada kita bagaimana harusnya kita hidup. Bagaimana harusnya kita bertindak sebagai orang-orang milik Allah sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kami diingatkan bahwa kami ini milik Allah. Tapi Tuhan, ketika memiliki keyakinan seperti itu, tidak mungkin tanpa bantuan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memberi penerangan pada kami, memberi keyakinan pada kami bahwa kami ini milik Allah. Dan tugas kami ya Tuhan, itu menjalankan apa yang jadi perintah Tuhan dan Tuhan kami. Jadi Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, jika kami boleh hidup di dunia ini, berikan kami hati yang mau terus rindu membaca firman Tuhan, berikan kami hati yang mau terus hidup sesuai perintah Tuhan, berikan kami hati yang boleh menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Tuhan, pimpin kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, tidak sekedar membacanya. Tuhan, kami juga berdoa bagi retreat yang akan diadakan 15 sampai 17 November yang akan datang. Tuhan berkati segala persiapan dilakukan. Tuhan berkati para hamba Tuhan membawakan firman Tuhan yang akan memberi penjelasan tentang firman Tuhan itu. Tuhan pimpin mereka satu persatu sehingga mereka juga pulih dengan iluminasi Roh Kudus menolong jemaat mengerti firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para peserta, jika mereka hati yang rindu untuk datang, belajar, menggali firman Tuhan, mengenali kebenaran firman Tuhan. Sehingga nanti acara itu boleh berjalan baik dan kami boleh bersyukur mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat tempat ini setelah pergumulan yang mereka hadapi. Di dalam studi mereka, Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, berikan mereka kesehatan, sehingga mereka boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga permasalahan mereka hadapi, permasalahan antara anak dan orang tua, mungkin anak dengan mertua mereka, atau di antara keluarga, sama anggota keluarga, atau bahkan di tengah masyarakat mereka. Tuhan tolong mereka satu persatu Tuhan, yang mereka boleh bertindak benar di hadapan Tuhan, dengan bantuan Roh Kudus-Mu. Mereka boleh melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa bagi Pak Adil yang sudah operasi bypass kemarin. Kami juga berdoa bagi pemulihan dia. Ya, Tuhan berikan kekuatan pada dia. Biar dia boleh melewati masa kritisnya. Dan dia boleh sehat kembali dan boleh berada di tengah kami kembali. Tuhan, kami juga serahkan diri kami dengan tugas-tugas kami lakukan. Bila hidup kami pulih. Mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki, hidup kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, sebagai atau masyarakat, atau sebagai orang-orang percaya, sebagai warga negara Indonesia. Dan hidup kami juga boleh terus memancarkan terang Kristus itu. Dalam nama Tuhan kami Kristus, kami panjatkan doa ini.